membukakan jalan untuk kemajuan. Dan jalan itu bukan sekedar titipan demi titipan, karena itu hanya menciptakan kerusakan. Jalan untuk kemajuan adalah kompetisi yang sehat, tak dikorupsi untuk kepentingan segelintir orang. Kemajuan sangat mungkin dicapai karena anak-anak akan rela bertanding di sana. Mereka punya berbagai keunggulan yang tidak bisa dibantah. Yang mereka butuhkan hanya kesempatan dan kejujuran untuk bertanding dan memenangkan kompetisi yang ada. Dan itu akan membawa negara menggapai kemajuan demi kemajuan. Jalan terbuka kalau pemimpinnya penuh dengan cita rasa kejujuran yang tinggi. Anak-anak akan terpacu melihat pemimpin yang menjadi idola diri. Mereka tidak akan pernah berhenti mencari dan menggali untuk menumbuh kembangkan kemampuan diri. Lihatlah, banyak anak berprestasi. Tapi telitilah, mereka membangun diri sendiri dari rumah dan bukan negeri. Kalau saja semua terjangkau oleh negeri, bukan sekedar difasilitasi untuk sebuah nama, alangkah indahnya. Ayo berikan gairah. Tanggung jawab negara untuk memajukan anak-anaknya. Tanggung jawab kita semua orang tua bersama-sama mengerjakannya. Bukakan jalan untuk kemajuan supaya anak bisa mencapainya. Jangan pernah menutupnya. Karena itu sama saja pembunuhan berencana. Pikirkanlah, mari berlomba jadi bagian dari kemajuan untuk anak-anak kita. Bersama saya, Bigman Sirait.